Kita dengarkan firman Tuhan dari 1 Timotius 2 ayat 13 sampai dengan 14. Dari hal kejatuhan ke dalam dosa. Jadi mari kita simak firman ini supaya kita jangan jatuh lagi ke dalam dosa. 1 Timotius 2 ayat 13 dan 14. Saya baca ayat 13 dan jemaat membaca ayat 14. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Semua kita berkata amin. Silakan duduk. Jadi ketika pada hari yang keenam Allah menciptakan binatang-binatang yang dibuatnya dari tanah juga. Jadi binatang-binatang darat, kalau kita membaca dalam Kejadian 2:19, juga dicipta dari tanah. Manusia juga diciptakan oleh Tuhan dari debu tanah. Jadi bahan manusia dengan binatang sama-sama dari tanah. Makanya banyak persamaan. Hanya manusia itu sesudah dijunan, menurut peta dan teladan Allah, Allah menghembuskan rohnya. Sehingga manusia itu menjadi hidup, menjadi seperti Allah, penuh dengan kemuliaan. Semua binatang-binatang tercipta dengan pasangannya masing-masing. Gajah ada kawannya, harimau ada kawannya, semua ada kawannya. Tapi Adam enggak ada pasangannya. Makanya kalau dia melihat binatang-binatang ada pasangannya, dia pun merasa seperti ada yang kurang. Mungkin termenungkah dia, enggak begitu jelas. Itulah sebabnya Tuhan Allah berkata, tidak baik laki-laki itu seorang-orangnya. Aku menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Jadi masih sama-sama di hari ke-6, tapi Adam pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Jadi Adam pertama menyusul Hawa, dan bukan dari gumpalan tanah yang lain. Jadi keduanya dari segumpal tanah. Makanya Allah menciptakan Hawa dengan mengambil tulang rusuk dari Adam. Ada pendeta yang berkomentar, yang diambil adalah tulang rusuk yang paling dekat di hati itu, katanya. Itulah makanya ketika Hawa dibawa ke Adam, Adam terus berkata, inilah dia, inilah si dia. Tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia akan diberi nama Hawa. Artinya yang memberi hidup, yang memberi semangat, yang memberi gairah hidup. Jadi sebenarnya bahan bakunya kaum perempuan jauh lebih bagus karena dia dari tulang rusuk. Tapi Adam dari tanah liat. Makanya keduanya dicipta pada hari yang sama. Tuhan memberi perintah langsung kepada Adam. Tuhan berkata kepada Adam, semua buah-buahan dalam Taman Eden ini boleh kamu makan buahnya. Tetapi buah pengetahuan baik dan jahat yang terletak di tengah taman, kamu jangan makan buahnya. Sebab pada hari kamu makan buahnya, kamu akan mati. Hawa belum turut mendengar itu. Tapi pasti Adam menyampaikan kepada Hawa selaku kekasihnya. Lalu entah kenapa terjadilah diskusi antara setan dengan ular. Dan ular ini adalah merupakan jelmaan dari iblis. Jadi iblis bisa juga menjelma, ya. Ke dalam tubuh binatang juga dia bisa. Makanya simbol dari iblis pun adalah binatang. Dengan angkanya 666. Karena binatang pun dicipta di hari yang ke-6. Setan tidak datang kepada Adam. Mungkin kalau setan datang kepada Adam, tak akan tergoda. Sebab Adam beda, ya. Dia langsung menerima perintah dari Tuhan. Dia dicipta menurut peta dengan teladan Allah. Tapi iblis itu pun licik. Dia cari Hawa. Dan Hawa ini pun rajin bicara. Katanya sudah dari sononya itu. Mereka punya talenta itu. Ada orang berkata kalau ada baby satu laki satu perempuan lahirnya pada tanggal yang sama, nanti yang paling pertama pintar bicara itu perempuan. Memang ada benarnya itu. Saya lihat kalau perempuan lebih lancar ngomongnya. Cucu kami baru 4 tahun, tapi ngomongnya udah lancar kali. Lancar dia. Jadi saudara yang dicintai Tuhan, Hawa ini memiliki bakat suka bicara. Maka dalam satu pembicaraan dengan setan, setan memperdaya dia. Jadi hati-hati saudara-saudara, sering kita terperdaya oleh pembicaraan. Setan berkata, kita baca di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya. Bukan. Jadi saudara lihat, setan pun tahu firman Allah. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Adam, dia juga tahu. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu. Di sinilah Hawa mulai tergelincir. Sebenarnya tak perlu dilayani kian dia. Andai kata Hawa menjawab, tak ada urusanmu dengan itu. Pergilah sana kau. Tapi dasar Hawa ini senang bicara. Dialah dia ini pembicaraan. Dia tidak menyadari kalau ular yang berbicara dengan dia adalah merupakan jelmaan dari Lucifer. Yang pernah melawan kepada Allah Bapa dalam surga dan dibuang dari sana. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Nih, dia buka rahasia. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Di sini terlihat Hawa sudah menambah-nambah bicara Tuhan. Memang paling susah kalau kita sudah berbicara tentang omongan, sering bertambah. Kalau titipan bisa berkurang. Tapi kalau omongan biasanya bertambah. Makanya jangan suka menyampaikan omongan orang. Nanti bisa tambah, bisa kurang. Hawa ini juga. Padahal tidak ada Tuhan katakan kepada Hawa enggak boleh raba pohon itu. Dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, Tuhan berkata kepada mereka supaya mereka tidak memakan. Ayat 9 pasal 2, Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi saudara melihat, kepada Adam dan Hawa, Tuhan katakan supaya mereka tidak makan buahnya. Bukan tidak boleh meraba. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang tidak boleh adalah memakan. Tapi Hawa berkata, ataupun raba. Dia nambah, sepertinya Tuhan kita kejam. Pohonnya pun gak boleh diraba. Ini dia. Lalu di dalam momen inilah setan membimbangkan. Jadi setan itu tidak terus membatalkan. Dia menggoda dengan membimbangkan Hawa. Kita baca lagi. Ayat 4 dalam Kejadian pasal 3. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Setan berkata, kamu tidak akan mati. Tetapi Allah tahu, apabila kamu makan, kamu menjadi serupa. Sini dia tipunya. Padahal mereka sudah dicipta seperti Allah, menurut peta dan teladan Allah. Dan Hawa sepadan, setara, sama dengan Adam. Berarti juga sama dengan Allah. Tapi Hawa berpikir, wah, bagaimana rasanya kalau aku menjadi seperti Allah. Lalu dalam Kejadian pasal 3 yang ke-6 kita melihat bagaimana proses kejatuhan ini. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Jadi kita melihat saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Hawa jatuh ke dalam dosa karena tergoda, terpancing berbicara dengan setan, lalu melanggar hukum Tuhan. Sebab itulah saudara yang dikasihi Tuhan, proses kejatuhan ini dimulai dari komunikasi dengan setan. Dimulai dari sahut menyahut. Sebab itu Salomo dalam bukunya menulis, tolong Pak Keren ada dia, Amsal pasal 10 ayat 19. Ayat 19. Di dalam banyak perkataan terdapat banyak kesalahan. Ada, pasti. Bukan kemungkinan. Di dalam banyak berbicara, Hawa terlalu banyak bicara dengan setan sampai dia membuka rahasia firman Tuhan. Mestinya Hawa harus memelihara rahasia firman Tuhan, karena firman itu untuk dia, tak perlu diketahui oleh si ular. Akhirnya tergoda dia. Dia sudah nambah-nambah. Tuhan berkata jangan kamu makan buahnya, tapi Tuhan berkata, dia bilang, ataupun meraba. Hawa ini senang ngomong, senang berbicara. Saudara yang disebut Tuhan, sering pula kita tidak menyadari lewat pembicaraan bisa kita tergoda atau terpancing. Itu sebabnya Yakobus menulis dalam bukunya bahwa lidah adalah dunia kejahatan. Lidah adalah api yang bisa menghantar kita kepada api neraka. Sebab itu Daud di dalam mazmurnya menulis, Tuhan taruh penunggu pada pintu bibirku. Mazmur 141 ayat yang ketiga. Tolong lagi. Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Kalau sekarang ini orang diskusi tidak lagi menggunakan mulut, sudah lewat SMS. Apalagi sekarang SMS murah ya, atau HP pun kalau pada zaman 6 ke atas sudah pakai ATM, mau ngomong berapa jam pulsanya murah ya. Saya sering dibaca SMS di HP saya, Anda mujur beruntung mendapat pulsa. Ah, ngapain orang bicara satu malam untuk apa? Hati-hati, jangan karena murah pulsa lalu asik ngobrol. Apalagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan tidak menyenangkan, perkataan yang menghina atau yang mengancam, itu sudah terkena pelanggaran hukum. Hukum itu. Kalau saudara meng-SMS orang dengan perkataan yang tidak menyenangkan, atau menghina, atau mengancam, weh, Anda bisa dijerat. Ada pasalnya, saya lupa karena bukan ahli hukum itu. Ya. Bisa. Kadisdik pendidikan Labuhan Batu Selatan kini harus diperiksa polisi. Ya. Dan wartawan demon supaya itu harus diturunkan dan proses hukum. Karena apa? Ada perkataannya yang menghina. Menghina wartawan. Dan polisi berkata kami akan memeriksa dalam 2 minggu akan terlihat hasilnya. Jadi selain itu Tuhan di akhir zaman ini supaya kita jangan tergoda, terpancing untuk berkata-kata yang bisa menyakiti hati orang atau amat terlebih yang pakai SMS yang bisa direkam dan bisa menjadi bukti. Ya. Karena itu selain itu Tuhan Hawa tergoda, bukan Adam yang tergoda. Tetapi Hawa. Mengapa Hawa tergoda? Karena diskusi. Terlalu panjang diskusinya dengan setan. Gak usah kian. Sampai harus kasih tahu rahasia firman sama setan. Karena si setan adalah bapa pembohong. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, Hawa terpancing. Dan ketika dia terpancing, dikatakan dia menjadi seperti Allah. Buah pohon itu mendatangkan pengertian. Sehingga bisa menjadi lebih cerdas. Lebih pintar. Pas seperti Tuhan. Seperti Tuhan. Kamu menjadi seperti Allah. Ambisinya naik. Mau jadi seperti Allah. Dia mulai melihat. Dan Hawa ini kalau melihat sesuatu, kalau bahasa Batak, dungi saidi panot noti boru-boruima, parbueni hawi, jala pia matana. Pia itu melotot terus, tidak bergeming. Saidi panot noti, melotot dia. Katanya kalau perempuan melihat sesuatu, penglihatannya teramat tajam. Ya. Sehingga kalau memilih sesuatu, kaum perempuan itu lebih pintar. Lebih pintar, lebih pas. Coba nanti praktekkan suami istri pergi entah beli sesuatu atau mau beli baju, yang tahu paling cantik itu kaum perempuan. Malah kaum perempuan buta pun dia tahu yang cantik. Iya. Aisojegeson katanya. Dia tidak lihat ini enggak cantik. Hanya dia dengan meraba tahu dia cantik atau tidak. Itu kaum perempuan ya. Hawa ini meledak terus. Dan tak terkuasainya lagi apa yang dilihatnya. Karena indera kita ini juga dahsyat daya tariknya. Makanya di sekolah minggu dulu ada lagu, jaga apa yang matamu lihat, jaga apa yang matamu lihat, Allah Bapa di surga melihat semuanya, jaga apa yang matamu lihat. Selanjutnya, jaga apa yang mulutmu kata. Jaga apa yang mulutmu kata. Hawa ini lupa itu ya. Karena dia tak pernah sekolah minggu dulu. Jadi lupa dia. Berbahagialah mereka yang sekolah minggu ya. Makanya rajin-rajin orang tua bikin anak-anak sekolah minggu. Supaya mereka jadi pintar-pintar. Si Grace kami tak mau sekolah minggu. Dia bilang itu bukan GPDI di situ. Kalau si Joshua pernah dia bilang aku gak mau dia. Di sana aku GPD, ya aku katanya. Dibilang ini juga GPD. Si Grace bilang, gak pernah open khotbah di situ. Jadi bayangkan anak-anak juga nuntut supaya gembala juga khotbah di sekolah minggu. Nanti mungkin mesti diperhitungkan itu sama mereka ya. Jangan hanya pula guru sekolah minggu dipikir. Saudara yang jual Tuhan, akibat kita bisa menguasai apa yang dilihat, apa yang diomong dengan mulut, akhirnya tangan pun memetik. Sudah bertindak, bukan hanya berpikir lagi, bukan hanya melihat lagi, tapi memetik. Kalau dalam ilmu hukum, dua saja buktinya sudah cukup. Ini sudah melihat, berbicara salah-salah, lalu memetik. Kenalah sudah. Sudah dia makan, dibagi juga sama suaminya. Adam sebenarnya tahu, kalau dia makan itu berdosa. Jadi dia tidak tertipu. Tahu betul dia. Cuma mungkin juga Hawa ini memberinya kepada Adam. Tahulah, seperti saya bilang tadi, pintar juga dia ngomong. Makan dong bang, biar sama-sama kita. Nah, ini. Adam yang memang merasakan Hawa adalah tulang dari tulangnya, daging dari dagingnya, tidak tega dia membiarkan Hawa sendiri berdosa. Asabulus inna rohani mana mulalah kita. Nah, dipanganlah, dimakanlah, jatuhlah mereka kedua-duanya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa kejatuhan ini terjadi akibat tergoda dalam satu pembicaraan dengan setan yang datang menyaru dalam rupa ular. Sehingga keduanya jatuh ke dalam dosa. Dosa itu sesungguhnya adalah, kalau dalam bahasa lain disebut amartia. Artinya lari dari tujuan atau arah, menyimpang, tidak mencapai tujuan. Sebenarnya Allah menciptakan Adam dan juga Hawa sepadan dengan Adam supaya keduanya akan menjadi pengusaha, penguasa dan pengusaha di Taman Eden. Bukan untuk diusir dari taman itu, tapi karena jatuh ke dalam dosa, rencana Allah ini menjadi tak kesampaian bagi Adam dan Hawa sebab mereka melanggar firman Tuhan. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Saya baca Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi mandat kepada Adam dan Hawa, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan binatang yang merayap di bumi atau di darat. Jadi Adam diprogram Tuhan untuk menjadi penguasa alam. Makhluk, baik burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan binatang-binatang di darat. Tetapi ular memperdaya dia sehingga jatuh ke dalam dosa. Karena akibat dosa, mereka harus keluar, diusir oleh Tuhan dari Taman Eden. Dosa juga berarti anomia, yang artinya melanggar hukum atau ketentuan. Atau juga tidak menuruti ajas, norma, adat, maupun undang-undang. Termasuk undang-undang lalu lintas. Jadi kalau lampu merah Anda terobos, Anda berdosa. Biar tidak ada di depan yang kendaraan. Karena kalau lampu merah itu sudah berarti stop. Amin orang-orang muda. Beberapa hari lalu saya didatangi polisi. Pak Pendeta, tolong jugalah jabarkan undang-undang, katanya. Karena sekarang tabrakan ini dahsyat, ya. Lebih banyak korban tabrakan daripada korban perang. Waktu menjenguk ada Rizky di sini, Rizky ya. Mana Rizky? Oh, di belakang dia. Oh, ini ada dia. Dia bawa sepeda motor, ya, tabrak, patah tiga ini tulang iga, ya. Saya bertemu dengan dokter karena waktu dia, dokter itu berkata, itulah orang tua sekarang ini. Anaknya masih SMP, belum bisa pijak rem betul, tapi dikasih sepeda motor. Bangga pula dia, anakku sudah bisa naik sepeda motor. Rata-rata pendeta dia bilang, saya memotong kaki anak-anak tiga dalam seminggu. Kalau sudah patah tulang kan kena infeksi dan sebagainya, potong. Amputasi. Kalau jam-jam sibuk sekolah, itu anak-anak biasa yang tabrakan, katanya. Kalau jam 1 malam ke atas, itu bapak-bapak, katanya. Mereka pulang dari Bukit Meraja, kata dia. Ini. Saya bilang, dokter ini banyak juga ilmunya, bah. Aku bilang, iya Pak Pendeta, katanya. Sudah minum tuak. Jadi bayangkan betapa banyaknya korban. Karena apa? Pelanggaran undang-undang. Makanya orang tua, nasihati anak-anak, jangan terlalu cepat naik sepeda motor. Kalau belum perlu sepeda motor, enggak usah. Kalau masih bisa naik angkot saja. Apalagi kalau masih bisa jalan kaki. Lebih aman lagi jalan kaki daripada naik sepeda. Karena sekarang lalu lintas ini sudah rawan. Bukan hanya anak-anak kalau zaman sekarang. Yang lebih parah, kaum ibu-ibu. Kalau kita di persimpangan jalan, mereka enggak tahu jalurnya mana, ya. Jadi mereka nyerobot saja dari mana ada bisa, tanpa menggunakan lagi lajur kiri. Jadi sering tabrakan tuh. Makanya saya bilang sama polisi itu, Pak Polisi harus turun ke sekolah-sekolah mengajarkan rambu-rambu lalu lintas. Saya ketika SD dulu, masih kelas 4, saya ingat pelajaran bahasa Indonesia sudah ada di sana dalam percakapan. Kita dulu kan baca dalam hati. Sudah itu, apa yang dibaca dalam hati, ceritakan ke depan. Bagaimana kita kalau ada di perempatan jalan, kita harus ambil jalur kiri, dan kalau kita mau nyebrang ke sana, enggak boleh kita langsung ke kanan. Harus tetap di kiri. Untuk menyebrang kiri, serongnya itu ada aturannya. Sudutnya harus pas. Dan memang kalau itu diikuti, enggak bakal tabrakan. Tapi coba di simpang Mariati itu, saya kalau ke kota, saya kan sudah di jalur kiri itu. Nanti dari jalan Mariat rumah potong, orang datang justru dari sebelah kiriku dia ambil jalannya. Aturan kan harus ke jalur kiri dia, ini ke kanan. Bang Godang nirem, bamerdugu, terpaksa ku mengalah maiwa. Ala narong halak, salah jalur. Jadi dosa bukan hanya melanggar hukum Tuhan, termasuk hukum yang sudah ditentukan. Hukum pidana, hukum perdata, hukum adat. Makanya orang Batak juga tinggi hukumnya. Manat merdongan tubuh. Hormat merhula-hula. Baru adong elek merboru. Jolo hormat doas adong elek. Anggun-anggun perpudi namana hormat. Koci paululuan nama buru. Apa idokin lah ya. Seperti kemarin ada satu marga di sini yang meninggal. Apa dia bilang? Anggoak kaburu nami, kata dia. Lebih suka didengarkan daripada mendengar, katanya. Nah itu kata dia ya. Tapi mungkin benar juga. Sebab banyak orang bukan hanya dari marga itu yang lebih senang didengar. Ya. Tapi kebanyakan orang lebih suka didengar dari mendengar. Makanya dosa bukan hanya lari dari arah, tidak mencapai tujuan, tapi juga melanggar hukum. Melanggar etiket, termasuk cara berpakaian. Kan ada etiket berpakaian. Anggo saun arion, si bain lomuna bema. Aini pisang jolma ngasugorohana, ni paingot talak lomoku. Nah kita sekarang memasuki satu zaman. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memahami apa yang dinamakan dosa. Dosa adalah lari dari tujuan, menyimpang, tidak mencapai sasaran. Jadi kalau anak-anak dari rumah disuruh sekolah, lalu bolos, lalu melanglang buana di pasar Horas, di Sujuya dan Ramayana, dosa. Dan satu lagi, dosa itu adalah disebut asebia. Saya enggak ada tulis ya. Asebia artinya melawan, tidak tunduk kepada yang di atas. Misalnya anak-anak kepada orang tua. Jadi kalau anak-anak tidak tunduk kepada orang tua, dosa. Murid kepada gurunya. Sekarang susah jadi guru ya. Kalau di zaman saya guru sangat dihormati guru. Kalau sekarang sudah kurang dihormati. Ada murid yang berani ngamarisak bapain nang sedo. Ah, si garek ni bapain, kan sudah susah. Kurang. Guru pun sekarang takut. Mencubit pun sudah takut, apalagi memukul. Karena HAM. Bisa dilapor polisi. Kena. Datang guru, lo mau puisi. Mau lo neng maloho BG, mau lo daong, tau toko, mau muduna rugi nama saya. Jadi sekarang ini masa yang sukar. Sebab itu, kita harus tunduk kepada yang memimpin kita. Rasul Paulus katakan, hendaklah kamu tunduk kepada para pemimpinmu, karena dia berjaga-jaga atas jiwamu. Kalau disebutkan berdoa, ikutlah berdoa. Bukan untuk pendeta Anda berdoa, supaya Anda aman, selamat. Kalau disebut kebaktian, ikuti kebaktian, supaya selamat. Lalu sekarang kita lihat apa akibatnya dosa itu. Apakah Hawa menjadi langsung seperti Allah? Apakah dia menjadi tambah pintar? Apa akibatnya? Akibatnya mereka pertama-tama kehilangan ketenangan, kehilangan kesejahteraan. Sebelum Tuhan mengadili mereka, minta pertanggungjawaban mereka, mereka sudah tidak tenteram. Mereka sudah malu. Tidak ada yang mengejek. Dia sudah malu. Sehingga ketika Tuhan berkata, Adam, di manakah engkau? Mereka menjawab, Adam menjawab, Tuhan, aku takut ketika aku mendengar bunyi langkahmu di dalam taman. Kok takut? Karena aku bertelanjang, enggak berpakaian. Jadi pertama kita melihat akibat dari dosa itu. Mereka mengalami gangguan psikis. Ya. Psikis itu menyangkut roh dan jiwa. Dua-dua disebut juga itu psikis. Sehingga takut. Tidak merasa tenteram. Tidak merasa aman. Tidak menjadi pede lagi. Bahasa Batak, ngah, i, eak, haliluna, i, dodoni biar, dang, pirbetodina, nunga moditodit. Enggak bisa tenang lagi. Mendengar bunyi langkah saja, lari dia, bersembunyi bersama istrinya. Tuhan berkata, siapa yang memberitahukan kau? Tidak berpakaian. Apakah kau sudah melanggar peraturan yang kusampaikan kepadamu? Nah, sinilah orang ketika salah, tidak pernah mengaku salah. Lihat aja, susah mengaku salah itu. Semua orang membela diri. Untuk mengaku salah adalah perkara yang paling sukar. Minta maaf adalah perkara yang sangat sukar. Padahal, tanpa mengaku, tidak ada pengampunan. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, Allah pula yang disalahkan Adam ini. Sudah dikasih penolongnya, pendampingnya, kawannya, supaya dia jangan kesepian, ada teman diskusinya. Perempuan. Jadi kau perempuan jangan pernah kaget kalau selalu dipersalahkan. Termasuk oleh pasangan sendiri, selalu dipojokkan, disalahkan, direpeti dari pagi sampai sore. Sabar saja. Sudah sejak dari Taman Eden, sesudah jatuh dalam dosa, peristiwa ini terjadi. Jadi kita juga harus bisa berlapang dada kalau dipersalahkan orang. Berkata saja seperti orang Sidempuan, salahku mai sude nai Sidempuani. Banyak orang gak mau mengaku salah. Gak mau. Selalu kita mencari perempuan. Ya nungilai orang ke sejalo. Ya kan? Kan dia yang terima. Dia tidak tergoda dalam keadaan sadar penuh dia. Lebih salah dia. Kalau Hawa kan karena tergoda, terpancing. Tidak menguasai diri, dia melanggar. Tapi Adam dalam keadaan tidak tergoda dia. Sadar dia. Baru saja dia lebih orang. Dia ambil. Lalu Tuhan bertanya lagi kepada Hawa. Apa yang kau lakukan? Ular itu. Merembet. Jadi manusia sudah rencana Tuhan. Apabila hidup dalam dosa, tidak mendapat pengampunan dari Tuhan, maka dia tidak pernah tenang. Hidup dalam ketakutan. Makanya ketika Yesus lahir di Padang Efrata, berita pertama yang disampaikan oleh para malaikat adalah, jangan takut. Kabar kesukaan yang aku berikan kepadamu. Jadi sebagai wujud daripada kita menerima Tuhan dalam kehidupan kita, memupus semua kekhawatiran kita karena Yesus sudah menyelamatkan dan mengampuni kita. Itu sebabnya Nabi Yesaya berkata dalam Yesaya 57 ayat 20 dan 21 saya baca, tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak sebab tak dapat tenang. menjadi orang yang tidak bisa dapat tenang. Maksudnya cinta tidak dapat tenang, gampang emosi, gampang terpancing, gampang tergoda. Sehingga tak menguasai diri. Kalau orang sudah tidak menguasai diri, berbuat apa saja bisa. Karena setan yang sudah memegang kendali. Tiada damai bagi orang fasik itu. Makanya damai itu indah ya. Damai itu mengawali hati. Hati dulu di sini, perasaan. Dan pikiran. Pikiran kita tetap dibuatnya jernih kalau ada damai. Karena itu dari Tuhan, kita harus tahu muslihat iblis. Kemudian, akibat dosa ini bukan hanya kita mengalami gangguan jiwa dan roh kita tidak tenang, tapi juga fisik turut terkena hukuman. Karenanya Tuhan berkata kepada Hawa dalam Kejadian pasal yang ketiga, kita baca. Kejadian pasal yang ketiga. Ayat 12. Ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Ini. Sebab itu sayang Tuhan, kita tidak bebas dari penghukuman Tuhan, karena kita menggulingkan, menggeser kesalahan kita kepada ular. Tuhan menghukum ular. Tadinya ular punya kaki, tapi akibat dosa, akibat perbuatan dia, kakinya hilang. Dia harus berjalan dengan menggunakan perutnya. Kalau dulu, mungkin ular ini lebih ganteng ya, kalau dia pakai kaki. Tetapi, Hawa juga dihukum oleh Tuhan. Ayat yang ke-16. Ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan, engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Tentu kaum laki-laki enggak mengerti itu. Kaum perempuan yang tahu itu. Mereka yang merasakan bagaimana susahnya ketika mengandung. Amat terlebih saat melahirkan, harus mempertaruhkan nyawa. Dan banyak perempuan yang meninggal saat melahirkan. Syukur sekarang ilmu kedokteran sudah sangat maju. Bahkan kalau operasi pun sudah sangat maju. Sudah bisa sambil ngomong-ngomong dilakukan operasi. Tidak bius total lagi. Tapi saudara yang kesuhan, ini akibat dosa Hawa dulu. Coba kalau tidak demikian, kaum perempuan mungkin hanya dengan tersenyum sambil bersiul-siul. Lahir si Ucok dan si Butet. Ya. Tapi akibat dosa harus meraung-raung. Saya kalau melihat istri saya kalau melahir, mau melahirkan, sakit sekali. Sampai dia berkata, "Pak, jangan jauh-jauh kau." Iya, aku disekat di sini. Sampai saya bilang sama suster, "Suster, permisi aku ya, jaga dia terus." Untungnya suster pengertian. "Udahlah, Pak, jaga," katanya. Sangat, sangat menyakitkan. Namun, anehnya, biarpun sakit mengandung, lebih sakit melahirkan, tanya kaum perempuan, semua suka bersuami. Kecuali yang ada sakitnya. Yang sehat dia suka bersuami. Ada namburuku burmanurung, bukan namburu kandung, tapi burmanurung. Umur 63 tahun masih mau kawin. di Bandung orangnya. Pendeta dia. Pendeta. Udah berapa kali datang ke rumahku. Ah, gue heran. Ah, apalagi mau dicari. Umur 63. Sudah opung-opung 63 kan. Tapi begitulah rindunya. Bersuami. Pokoknya pernah bersuami. Apapun belakangannya gak soal dia. Makanya yang sudah punya suami, pujilah Tuhan. Haleluya. Tunduklah kepada suami. Hormatlah kepada suami. Sayangilah suami. Amin, ibu-ibu. Yang ibu-ibu menjawab, jangan laki-laki. Amin, ibu-ibu. Itu sudah hukum alamnya dari sana. Saya kadang-kadang enggak mengerti. Ya. Seperti kata Salomo. Empat hal yang tidak kumengerti. Tapi yang paling tidak mengerti dia adalah jalan seorang gadis dengan seorang pemuda. Jalannya cinta. Masa usia 63 tahun masih pingin. Tapi Adam juga tidak luput dari hukuman. Karena Adam juga dihukum oleh Tuhan. Kepada Adam dalam ayat 17 Tuhan berfirman, karena engkau mendengar perkataan istrimu. Maksudnya mendengar di sini lebih mendengarkan perkataan istrinya dari Tuhan. Bukan tidak boleh mendengarkan perkataan istri. Sebab banyak para suami menerjemahkan ayat ini salah kaprah. Jangan mendengarkan istri katanya. Bahwa saluluan istri yang kau selalu begiun. Boleh didengarkan yang gak boleh dengar-dengaran. Sebab banyak juga laki-laki yang DKI. Di bawah komando istri. Ya. Apa kata istri harus itu. Keputusan harus di tangan dia. Anggodang gaur pertiwi katanya. Kan susah itu. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Bukan tidak boleh mendengarkan saran-sarannya, hasrat hatinya, kerinduannya. Patut didengar, dipertimbangkan. Dan memberi keputusan yang adil, yang pas. Karena apa? Laki-laki dan perempuan yang sudah dipersatukan itu, dua menjadi satu. Jadi bukan suami penguasa tunggal, dui tunggal. Dua menjadi satu. Dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Yang dikutuk adalah tanah, bukan Adam. Terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu. Jadi laki-laki dihukum kerja keras. Untuk mencari rezeki. Makanya saya kadang-kadang bingung, kaum laki-laki asik di kedai tuak sampai jam 12. Ya. Mereka tidak tahu di rumah apa yang kurang, kadang-kadang apa yang perlu dikerjakan. Ini pelanggaran terhadap ketentuan Tuhan. Mestinya kaum suami harus menjadi pekerja keras mencari rezeki. Waktu saya sekolah kitab, pendeta Raden Gideon Sutrisno dari Jogja yang pernah mengurusi persoalan ketika sekolah kitab di Pemahaman Siantar, dia tanya, siapa di sini dari Sumatera? Lebih tepat orang Batak. Burjuruhaku mertudua watong. Persaulian. Nanti kau sudah pulang kau ya katakan kepada orang-orang Batak di sana. Supaya orang Batak itu jangan duduknya di kedai-kedai. Lalu perempuannya menjunjung air. Suami main catur. Anaknya sambil digendong lagi. Air berjatuhan ke anaknya. Anak-anaknya merontak katanya. Bahkan itu ya katanya. Kalau orang Jawa, suami yang mikul air. Burjudo halahi. Mikul air dia ke sana. Termasuk untuk mandinya. Aku kan 6 bulan di Jawa Timur. Karena yang sudah ditugaskan oleh Tuhan untuk bekerja keras. Jadi laki-laki bukan untuk ongkang-ongkang, duduk-duduk, minum-minum. Tapi puji Tuhan sekarang ini kaum wanita pun sudah banyak emansipasinya untuk menutupi kebutuhan ekonomi. Sudah banyak yang menjadi wanita karir. Tapi hati-hati, jangan karena karir lupa pula rumah tangga. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Kalau dulu sebelum jatuh dalam dosa, enggak ada semak duri, anak duri. Enggak ada yang tanaman, enggak perlu. Tapi karena dosa Adam, maka ditumbuhkan oleh bumi semak duri. Supaya Adam capek. Supaya mencari rezeki dengan susah payah. Ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Kalau bahasa Batak, mangaton sipanganon. Iben namulu huduhan iben bulu mangan, apalagi mengeluh mengelek cabe. Kan, coba makan pangsit dulu, keringat. Enak pangsitnya, tapi enggak enaknya kalau kita berkeringat. Karena apa ini? Dosa. Sehingga secara fisik, Adam pun terkena. Dia harus capek banding tulang. Dan tanah itu pun dihukum oleh Tuhan lagi. Tanah itu tidak memberi hasil penuh. Karena dosa. Sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akibat dosa maka penderitaan dari generasi ke generasi bertambah. Penderitaan semakin mendera kehidupan. Karena alam pun menjadi lawan manusia. Onak dan duri bertumbuh. Sehingga kalau saudara menanam padi, harus juga rajin merumputinya. Coba kalau tidak dosa, tanam padi, asal tanam sampai berbuah, tak ada urusan. Karena tak ada hama, tak ada bakteri, tak ada daun gugur. Tapi karena dosa, alam pun dikutuk oleh Tuhan. Sebab itu tolong baca Kejadian 4 ayat 12. Ini. Jadi akibat dosa Adam, alam ini dikutuk. Onak duri tumbuh. Taman Eden diambil. Dia harus makan sayuran dari mengolahnya. Enggak ada lagi yang tumbuh sendiri. Karena apa? Karena pelanggaran kepada hukum Tuhan. Sekalipun manusia mengolah tanah, tapi hasil penuh tidak ada lagi. Hujan pun mulai turun. Sebelum dosa tak ada hujan. Hujan dimulai sesudah air bah. Sesudah Nuh, di generasi Nuh. Dosa makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Dan Tuhan mendatangkan hujan 40 hari dan 40 malam. Sampai seluruh bumi. Banjir. Dan binasalah semua manusia berdosa kecuali Nuh dengan istrinya, dengan 3 anak laki-laki dan 3 anak menantunya. Karena apa? Dosa. Sebelumnya hanya ada kabut yang naik ke atas. Jadi bumi ini dulu sebelum jatuh ke dalam dosa bagaikan AC, ada uap yang menyejukkan. Yang tidak merusak tanaman. Kalau hujan kan bisa merusak tanaman. Kalau terlalu banyak dia, petani karu kalau tanam tomat, hujan lebat datang, mereka harus apa? Meniupnya, ya, pakai pompa mereka tiup itu daun tomat. Kalau enggak, busuk. Jadi sangat susah. Jadi penderitaan demi penderitaan mendera kehidupan manusia akibat dosa. Karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu juru selamat. Pelanggaran kepada perintah Tuhan membawa manusia jatuh ke dalam dosa. Dan dosa mengakibatkan penderitaan. Roh kita putus hubungan dengan Allah. Kemuliaan Allah tidak lagi membalut kehidupan kita. Sehingga serangga pun tak segan lagi dengan kita. Nyamuk sekecil itu nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti, semut merah, semut kecil-kecil, binatang-binatang berbisa, kuman-kuman yang tak kelihatan oleh mata. Semua menjadi ancaman bagi manusia. Betapa banyak orang harus meregang nyawa karena demam berdarah, karena penyakit-penyakit menular, karena penyakit-penyakit yang lain. Membuat roh, jiwa, dan fisik kita menderita. Bahkan berujung dengan kematian. Dan kemudian lagi harus berhadapan dengan pengadilan di hari kiamat nanti. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu juru selamat. Sebab Paulus berkata dalam surat Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tapi sebelum maut ini, penderitaan yang berlapis-lapis mendera kehidupan. Tetapi karunia Allah di tengah limpahnya dosa, karunia Allah juga lebih berlimpah. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena dosa yang menindis kehidupan, yang membelenggu kehidupan, yang mendatangkan penderitaan yang tak tertahankan oleh kita. Di dalam kasihnya, Allah mengirim anaknya yang datang dalam rupa manusia untuk menanggung dosa kita. Supaya kita dibebaskan dari segala dosa. Dan hidup dalam kasih karunia-Nya. Sebab itu tanpa Yesus, hidup kita dalam ketakutan, dalam kecemasan. Apa yang mau dimakan? Sekarang ketakutan ini bertambah lagi karena makanan-makanan yang sekarang pun banyak yang tidak menyehatkan. Kata orang, sudah terkena pestisida, terlalu banyak pupuk, belum lagi kena formalin dan zat-zat kimia yang lain yang mendatangkan penyakit-penyakit kanker dan lain sebagainya. Tak aman kehidupan ini. Tapi Tuhan berkata, Rasul Paulus kepada Timoteus menuliskan, semua makanan itu yang diterima dengan penuh syukur dikuduskan. Dikuduskan oleh doa dan firman. Sekarang bingung kita mau makan apa. Mau makan ikan asin pun sekarang kerasnya kayak kayu. Karena sudah diformalin katanya. Kita makan keripik ubi. Ya keripik ubi. Seperti semen. Kalau gigi sudah gak kuat lagi. Gigi yang sompel. Wah. Kalau kita tidak makan. Mati juga. Kalau dulu takut apa yang mau dimakan, sekarang takut makan. Tapi Yesus memberi jaminan kepada kita. Tenanglah aku ini. Aku menyertaimu hingga kesudahan alam. Karena itu saudara yang disebut Tuhan, di dalam Yesus kita hidup dengan penuh pengharapan bukan dengan kekhawatiran, dengan kecemasan, dengan stres dan depresi. Ya. Seperti di Simonosor, Sibabangun, orang yang diduga stres membunuh 3 anak sekolah minggu yang berusia 4 tahun. 2 lagi kritis sempat, tapi sudah agak membaik. Wah, kalau dulu yang ritik segan ke gereja. Sekarang gereja pula sasarannya. Iblis sekarang jauh lebih jahat daripada iblis di zaman Adam. Saya malu baca koran, termasuk koran Sip. Hari ini calon pendeta laki-laki membunuh calon pendeta perempuan karena cintanya ditolak. Anak pendeta pula ini satu ini bikin malu lagi korps pendeta. Saya kadang-kadang berpikir, wah Tuhan, apa yang sedang terjadi? Tapi Petrus sudah berkata, hukuman akan dimulai dari rumah Allah. Makanya kita harus berjaga, berdoa, bersungguh-sungguh dalam pengiringan kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang memberikan kita harapan. Jangan pernah berharap sama manusia. Jangan pernah berharap sama pendeta. Pendeta enggak pernah mati untuk jemaat. Belum ada saya dengar pendeta tersalib supaya jemaatnya bisa semua selamat. Kalaupun dia mau tersalib, enggak ada jaminan jemaatnya selamat. Hanya Yesus yang adalah Allah sendiri, yang sudah menjelma menjadi manusia, datang ke dunia, menanggung semua dosa dan salah kita, sehingga di dalam dialah kita mempunyai pengharapan. Ayat yang terakhir, dalam 1 Petrus 1, ayat 3. Tolong Pak Keren. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar. Jadi dengan hadirnya Yesus ke dalam dunia, di dalam dialah kita mendapat rahmat yang besar. Di dalam dia kita menemukan kasih karunia demi kasih karunia. Sehingga kita tak perlu cemas. Tak perlu takut apa yang mau dimakan. Tak perlu takut apa yang dimakan. Apa akibatnya ya. Karena apabila kita terjebak dalam takut, apa yang ditakutkan itu akan mendatangi kita. Makanya kita harus jalani hidup ini dengan iman, tapi dengan penuh bijak juga. Yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Makanya kita harus dilahirkan kembali. Supaya jangan hidup menurut dunia, menurut gaya dunia, menurut cara dunia. Ketika calon pendeta yang di Palembang itu ditanya, kenapa kamu sampai menikam temanmu yang juga calon pendeta, seorang perempuan. Dia bilang, tidak ada niatku. Aku cuma tadinya menakut-nakuti dia. Menakut-nakuti. Jadi jangan pernah menakut-nakuti orang. Karena apa yang ditakutkan? Diwujudkan setan. Jangan ada suami menakut-nakuti istrinya. Dan sebaliknya, mengancam-ngancam. Banyak juga kaum perempuan suka mengancam suaminya. Asa soburham, asa harumate awinna. Aka bahasa songonon, bahasa naso, membangun imat don. Iya kan? Bagaimana bapak-bapak pernah mendengar begitu? Dikatakan saja ditanya, "Aita bah persamu muli dok kosong ni?" Oke, sonata bah persau. Sai song namang sama-sam. Tak bagus. Karena kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang tidak dengan iman, bahayanya ditangkap setan. Dan dia mewujudkannya. Sebab Ayub berkata, "Apa yang dicemaskan, apa yang dikhawatirkan akan mendatangi kita." telah melahirkan kita kembali menjadi manusia baru, manusia berpengharapan oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan untuk masa kini dan pengharapan di akhirat. Berkat dua kali ganda hanya ada pada orang percaya. Orang dunia mungkin bisa meraih berkat dunia, berkat jasmani, tapi tidak bisa meraih berkat di akhirat. Tapi kepada kita dijamin menjadi manusia yang hidup dengan penuh pengharapan. Haleluya. Katakan hari ini kepada Tuhan, Tuhan, aku penuh pengharapan kepada-Mu. Aku tidak khawatir, aku tak cemas, karena hidupku di